Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita masuk pada adab yang ke-11 Alhamdulillah. Kemarin kita pada beberapa pertemuan membahas adab yang ke-10. Nah, berhubungan dengan beberapa tanbihat dan bimbingan dari Imam Al-Jamaah bagi para mudarisin untuk menyebutkan kaidah-kaidah yang penting dalam cabang-cabang ilmu dan menjelaskannya. Juga tanbih terakhir yang sangat bagus untuk seorang mudaris akhwanillah menjauhkan diri dari hasad terhadap para talabahnya. Karena ini penyakit yang kita semua tidak merasa aman. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Ma khala jasadun minal hasad." Nah, tidak ada satu jasad pun yang kosong dari sifat hasad. Nah, perhatian dan sifat ini memang sifat yang merata, kecuali mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat. Cuma beda dalam apa? Dalam mensikapi sifat hasad yang muncul. Makanya walakinnal laimu yukhfi walakinnal karimu walakinnal karima yukhfi wal laima apa? Yubdi. Akan tetapi orang-orang yang mulia yukhfi, usaha untuk menyembunyikan, menghilangkan sifat tersebut. Adapun al-la'im, orang-orang yang buruk, dia apa? Akan menampakkannya. Na'udzubillahi minal hasad. Kemudian kita baca adab yang ke-11. Qala al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala, al-hadi ashar alla yudhira lit-talabati tafdila ba'dihim ala ba'din 'indahu fi mawaddatin aw i'tina'in ma'a tasawihim fi sifati min sinnin aw fadilatin aw tahsirin aw diyanah fa inna dhalika rubbama yuhishu as-sadra wa yunaffirul qalba. Adab yang ke-11 dari adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang mudarris ketika berhubungan dengan para talabahnya untuk tidak menampakkan kepada para talabah pengutamaan sebagian mereka atas sebagian yang lain di sisinya, dari sisi kecintaan, dari kasih sayang, juga perhatian. Dalam istilah kita apa? Jangan pelesi. Cuman diberi tanbih bagus oleh beliau. Ma'atasawihim fis sifati. Bersamaan dengan apa? Samanya mereka dari sisi sifat. Kalau sifat-sifatnya memang sama, kemudian juga dari sisi umur atau keutamaan atau apa? Hasil ilmu yang dia dapat atau keagamaan dia bagus, sama-sama, ya jangan dibedakan. Tapi kalau berbeda ya boleh. Satunya tayyib badung, satunya rajin. Ya tentunya ada perbedaan. Tayyib tahu badung? Apa? Nakal, sulit diatur misalnya. Kemudian dari sisi memberikan apa? Memberikan porsi. Ya tentunya kalau diberi porsi, misalnya muhadid, diberi hadis, ini badung diberi hadis satu aja tidak selesai-selesai, ini diberi hadis 10 misalnya. Dan memberikan hadis itu termasuk apa? Keutamaan. Nah, makanya Imam Ibnu Jama'ah mengatakan jangan menampakkan kepada para talabah pengutamaan sebagian mereka atas sebagian yang lain dari sisi kasih sayang, perhatian, bersamaan dengan apa? Kesamaan mereka dari sifat umur, naam, keutamaan atau hasil keilmuan, ataupun dari sisi diyanah, ketaatan dia dalam beragama. Ada yang taat beragama, rajin beribadah. Nah, yang satunya malas-malasan. Tentunya ikhwan fillah, dalam kondisi seperti ini ya kita secara agama saja memang harus apa? Mengutamakan mereka-mereka yang taat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan Allah Subhanahu wa taala jadikan pada mereka itu rasa kasih sayang. Jadi yang menumbuhkan kasih sayang itu ikhwan fillah, di antara sebabnya adalah apa? Iman dan amal yang saleh. Bahkan terkadang orang-orang yang dia berandalan ikhwan fillah, mereka mencintai orang saleh ya tidak? Apa yang menjadikan mereka kok suka pada orang saleh sebagainya? Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab amalan dan keimanan mereka. Maka kecenderungan manusia yang fitrahnya benar ya akan cinta kepada orang-orang saleh. Nah, tapi kalau semuanya sama alhamdulillah, dari para talaba kondisinya dari sisi yang disebutkan di sini sama, ya jangan ditunjukkan apa? Ditunjukkan pembedaan. Dari sisi apa? Perhatian dan kasih sayang. Kenapa? Karena yang demikian itu mungkin akan menimbulkan apa? Menimbulkan tayyib yuhisus sadra wa yunaffirul qalba, menjadikan apa? Dada ini tidak nyaman, menjadi panas. Kemudian hati ini menjadi apa? Akan terpisah-pisah, akan menjauh. Yang seharusnya hati sesama para thalabah dekat, mereka bersatu fanifina. Dengan sebab ini akhirnya akan timbul apa? Timbul panas. Tidak adil dan seterusnya. Baik. Ini hal yang juga penting fanifina. Bahkan tidak hanya berhubungan dengan mudaris dan talabah. Orang tua dengan anak juga demikian. Apalagi ini lebih-lebih lagi fanifina. Nah, lebih-lebih lagi berhubungan dengan apa? Orang tua terhadap anak-anaknya. Yang datang nas langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'dilu baina auladikum." Nah, berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Makanya jangan dinampakkan di hadapan anak ikhwan fillah rasa sayang terhadap sebagiannya. Kisah Yusuf bersama dengan saudara-saudara yang cukup sebagai apa? Ibrah bagi kita semua. Nah, kisah Yusuf bersama saudara-saudaranya. Tatkala Nabiullah siapa? Naam, ayahanda Nabi Yusuf indak Syafi. Ayah Nabi Yusuf siapa? Nabi siapa? Nabiullah Ya'qub. Naam. Baik. Nabi Ya'qub. Tatkala beliau apa? Sangat menyayangi Nabi Yusuf, alhamdulillah. Sangat menyayangi Nabi Yusuf. Dan ini sangat nampak. Nah, karena memang Yusuf memiliki keutamaan yang lebih dari yang lain. Cuma apa? Terlalu nampak pada saudara-saudaranya. Baik, sehingga mereka pun hasad. Dan apa? Dengan sebab itu bahkan apa? Mereka rela ingin apa? Membunuh saudaranya. Kenapa? Karena hasad. Ingin menjauhkan saudaranya dari sang ayah. Kenapa? Karena kenapa ayah lebih apa menyayangi Yusuf ini daripada kita yang banyak. Nah, hasad. Dan kisah yang subhanallah yang banyak sekali ibrah fanifillah dalam surat Yusuf itu, nah, dari awal sampai akhirnya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala katakan, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Sungguh pada kisah mereka itu terdapat ibrah bagi orang-orang yang memiliki akal pemikiran yang sehat. Syahidnya akhwan fillah, memang jangan terlalu menunjukkan rasa sayang kepada sebagiannya dilebihkan dari yang lain, terutama orang tua kepada anak-anak. Boleh, namanya hati akhwan fillah tidak bisa dipaksa, ya tidak. Anak ini nurut misalnya, kemudian apa, bagus sama orang tua, ngerti. Nah, yang satunya lagi sulit diatur. Tapi sama-sama anak, ketika mereka bersama tunjukkan kesamaan. Adapun rasa sayang di hati, nah itu, nah berbeda-beda, itu bukan nah hal yang apa, yang diharuskan sama. Taib. Kemudian beliau mengatakan fa in kana ba'duhum aktsara tahsilan wa ashadda ijtihadan wa ahsana adaban fa adhara ikramahu wa tafdhilahu wa bayyana anna ziyadata ikramihi li tilkal asbabi fala ba'sa bidzalik. Kemudian apabila sebagian mereka itu lebih banyak tahsilnya, lebih banyak hasilnya, hasil yang dicapai dalam belajar. Nah, dan asyadda ijtihadan, lebih kuat semangatnya, kesungguh-sungguhannya di dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Wa ahsana adaban, dan lebih bagus adabnya. Ini adabnya bagus, yang satunya lagi suka ngelanggar terus. Nah, kaya sudah dibatasi waktu. Nah, dilanggar. Nah, jangan keluar-keluar. Nah, dilanggar. Suruh sholat qabliyah, dilanggar. Nah, misalnya. Nah, orang lain di sana jauh. Nah, daya. Ini misal saja. Nah, di sana ada yang bagus adabnya, daya. Kemudian dia menunjukkan ikramnya, menunjukkan kemuliaannya. Nah, wa tafdhilahu, dan pengutamaan dia. Kemudian dia menjelaskan bahwasanya tambahan pemuliaan itu dikarenakan apa, sebab-sebab tersebut, maka tidak mengapa. Taib, tidak mengapa. Dan ini memang apa? Memang perkara yang dituntut. Karena seorang yang memiliki keutamaan, ya butuh diutamakan. Karena kita diperintahkan ikhwanifillah anzilun nas manazilahum, tempatkanlah manusia sesuai dengan tempat mereka masing-masing. Taib, muliakan. Walaupun secara umum para penuntut ilmu itu pantas dimuliakan. Nah, para penuntut ilmu pantas dimuliakan. Nah, taib. Karena mereka adalah mujahidun, mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mengapa memuliakan sebagian yang dikarenakan ada keutamaan pada mereka, ikhwani fillah. Apa alasannya? Li'annahu yunashshitu wa yab'athu 'alal ittisafi bi tilka sifat. Ini orang yang memiliki apa? Memiliki na'am pemikiran positif. Yaitu dikarenakan yang demikian itu akan menyemangati dan akan apa? Menumbuhkan tekad untuk bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Na'am. Ini kalau apa? Kata orang positive thinking. Punya apa? Pikiran positif. Jadi apa? Ada sesuatu yang bagus, kemudian memiliki kemuliaan, bukan kita hasati, jengkel, bukan, tapi oh bagaimana saya mencapai ke sana. Tapi kalau yang di otaknya hanya negative thinking, ah, nah ini tidak betul, nah ini tidak adil, tayyib, ya. Jadi hal-hal yang dimiliki oleh saudaranya khanifillah dari keutamaan, misalnya hibdul Quran. Hibdul Quran khanifillah ini enam kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya para enam hamilul Quran, baik pengembang Al-Quran, ini harus mereka mensifati dirinya dengan enam sifat-sifat yang bagus. Nah, itu telah kita lewati atsar Ibnu Mas'ud khanifillah. Tatkala manusia tertawa terbahak-bahak, bisa dia bisa menjadikan apa? Menjadikan penetral. Manusia pada tertawa dia bisa apa? Bisa menjadi penetral. Tidak ikut latah. Taib. Manusia lega sedang apa? Sedang berbicara hal-hal yang kacau, dia bisa menjadi penetral. Dalam artian Al-Quran yang ada pada dia itu bisa apa? Bisa memberikan kemanfaatan pada diri dia dan pada lingkungan. Ini yang kita berusaha untuk mewujudkannya. Nah, berusaha untuk mewujudkannya. Dan ini cita-cita yang tinggi, alhamdulillah. untuk menjadi pengemban Al-Quran. Hafal. Kemudian apa? Jaga, amalkan. Nah, amalkan. Kalaulah seumur hidup kita berusaha untuk itu, nah, walaupun sudah apa? Sudah berkeluarga, tetap berusaha nampak. Nah, kenapa? Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kedudukanmu itu di akhir ayat yang kau baca. Kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'am, nas'alullah azza wa jalla dan fadlahu wa rahmatahu wa tawfiqahu. Walhamdulillahirabbil alamin.